بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, ayuhal ikhwah rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan rahmat hidayah serta taufiknya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan istiqamah dalam menuntut ilmu syar'i. Pada kesempatan ini kita meneruskan kajian kita membahas sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala, tentang yaitu namanya Masa'ul Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah, yang disyarah oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizhahullahu ta'ala. Nah, tentang perkara jahiliyah ya, yang sangat penting di sini, perkara jahiliyah yang pertama, al-masail al-jahiliyah, masalatul ula, masalah pertama dan sangat penting, serta bahasan ini bahasan yang sangat besar yang harus disampaikan kepada kaum muslimin seluruhnya, yaitu perkara jahiliyah yang pertama, du'aul awliya'i was-salihin, yaitu berdoa kepada para wali-wali dan orang-orang yang soleh. Berdoa di sini adalah memohon, bukan mendoakan. Jadi berdoa, doa permohonan kepada para wali-wali dan kepada para solehin, orang-orang yang soleh. Nah, bahwasanya ya, berdoa memohon kepada orang-orang saleh adalah perkara jahiliyah, yang dimana mereka orang-orang jahiliyah yata'abaduna bi isyraki salihin fi du'a illahi wa ibadatihi. Jadi orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah dengan dengan berdoa memohon kepada para orang-orang soleh di antara mereka, di samping mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, juga mereka menyembah, memohon kepada orang-orang soleh di zamannya yang telah meninggal dunia. Maksudnya ini orang-orang soleh atau wali-wali yang telah meninggal dunia. Wa yuriduna syafa'atahum 'indallah. Mengapa mereka melakukan hal demikian, berdoa kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia di kuburan-kuburan mereka ataupun di tempat-tempat peninggalan mereka? Mereka menginginkan syafaat para wali-wali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang jahiliyah atau orang musyrik menginginkan atau mengharapkan syafaat mereka, syafaat orang-orang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyukai yang demikian. Maksudnya menyukai membuat wasilah di antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya. Ya, wasilah di sini orang-orang soleh. Dan mereka menyangka wa anna salihina yuhibbunahum. Dan mereka juga menyangka ya bahwasanya orang-orang soleh itu mencintai mereka. Mencintai yang memohon dan berdoa kepada orang-orang soleh. Nah, inilah yang mengapa mereka memohon atau berdoa di samping kuburan para wali atau peninggalan orang-orang soleh. Tujuannya dari dulu yaitu mereka berharap syafaat pada hari kiamat dengan perantara mereka. Ya, syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan perantara orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan tentang tujuan mereka mengapa melakukan hal demikian, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa dengan orang-orang salihin. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka orang-orang musyrik jahiliyah menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula mendatangkan kemanfaatan. Dan mereka berkata, nah ini alasannya, wa yaquluna, mengapa mereka melakukan hal demikian. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang hakikat mereka, ya, mengapa mereka melakukan demikian, tujuannya apa. Mereka berkata, haula'i syufa'auna 'indallah, mereka itu adalah pemberi syafaat. Mereka di sini para wali, orang-orang soleh yang meninggal dunia, pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3 tentang tujuan mereka, alasan mereka orang-orang musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa dengan orang-orang salihin di antara mereka yang telah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya," dan orang-orang yang mengambil pelindung, wali artinya pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, berkata, "Kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah mereka." Tidak menyembah orang-orang salihin tatkala berdoa di kuburan begitu. Tatkala meminta-minta di kuburan, kami tidak menyembah mereka. Illa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ini alasannya, perlu dicatat. Melainkan supaya orang-orang salihin, maksudnya ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, tidak. illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan supaya mereka orang-orang salihin ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, ini tentang masalah jahiliyah, dan ini ada sampai hari kiamat. Bahkan di zaman sekarang juga fitnah besar, ya, mengagungkan kuburan atau peninggalan orang-orang salih, salihin, dianggap para wali, yang menjadikan apa sebagai wasilah dalam beribadah. Jadi tujuannya untuk mendekatkan dia kepada Allah dengan wasilah para wali ini. Ini sama apa yang dikerjakan oleh orang musyrikin di zaman jahiliyah. Mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah Lata, Uzza, Hubal. Tidak. Apa alasannya? Illa liqarribuna ilallahi zulfa, melainkan supaya mereka itu, Lata, Uzza itu orang soleh sebelumnya kan, tapi tetap orang soleh yang dipandang soleh oleh mereka, tapi mereka tetap orang syirik. Supaya mereka, Lata, Uzza yang lainnya itu, atau Manna, Waswa, Wal Yaqut, nama-nama berhala zaman Nabi Nuh, itu supaya mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wasithah atau wasilah yang menghubungkan antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya. Nah, ini adalah perkara yang sangat besar, ini masalah yang sangat besar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka, orang-orang musyrik di zamannya. Nabi menyelisihinya dengan keras, melarangnya dengan keras. Ya wal bara, ya berlepas diri dari mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa al-ikhlas, membawa pemurnian akidah. Ya, ikhlas dalam beribadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh disekutukan dengan yang lainnya. Wa akhbara annahu dinullahu arsala bihi jami'ar rasul. Dan bahwasanya Nabi juga sallallahu alaihi wasallam membawa agama Allah Subhanahu wa taala, yang di mana diutusnya seluruh rasul-rasul dengan membawa apa risalah ini, yaitu al-ikhlas dalam beribadah. Dan juga mengabarkan bahwasanya, ya, Rasul mengabarkan kepada manusia di zamannya sampai hari kiamat bahwasanya tidak akan diterima amal-amal kecuali dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau mengabarkan bahwasanya barang siapa yang melakukan perbuatan demikian, maksudnya mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa kepada para wali-wali dan orang salihin, yas apa satahsinuna faqad haramallahu alaihi, dan menganggap baik perbuatan itu, menganggap baik, tidak mengapa, itu kebudayaan, itu yang lainnya harus dilestarikan. Misalkan faqad haramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan haramkan atasnya surga dan tempat tinggalnya adalah di neraka. Jadi barang siapa yang mengerjakan hal demikian, ya, Allah Subhanahu wa taala haramkan surga baginya. Kalau haram berarti tempat tinggalnya selama-lamanya di neraka. Wa hadhil mas'alatu allati tafarraqan nasu. Nah, tentang masalah ini, ya, masalah yang pertama, berdoa kepada para wali-wali dan orang-orang soleh, yang di mana manusia menjadi terpecah menjadi dua golongan, bainal mu'min wal kafir. Ya, ada yang beriman, yaitu yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat wasilah perantara di antara Allah dan hamba-Nya. Itulah orang beriman, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan orang-orang yang mengerjakan hal demikian dan juga mengingkari risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang kafir. Indaha waqa'at adawah. Maka dalam masalah inilah maka terjadilah permusuhan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kufar. Terjadi peperangan yang kita kenal, kita maklum, ya, perang Badar, perang Uhud. Maka wali ajliha, maka dikarenakan apa permasalahan ini, ya, maka disyariatkanlah jihad. Ya, adanya perbedaan antara mukmin dan kafir dalam masalah menyekutukan, maksudnya kesyirikan, maka disyariatkanlah apa jihad untuk apa namanya memerangi mereka, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. supaya semua agama itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya semua supaya syariat Allah Subhanahu wa taala tegak di muka bumi, tauhid tegak di muka bumi, tidak ada fitnah, tidak ada kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 39 untuk perintah memerangi mereka orang-orang musyrik di muka bumi. Perangnya beserta imam, ya, Imamul Mukminin, Amirul Mukminin yang sah. Qala Allah Ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka orang-orang musyrik supaya tidak ada lagi fitnah. Fitnah di sini adalah asyirku, yaitu syirik. Dan supaya agama ini, agama itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah perkara yang pertama, ya, ini perkara yang agung, yang di mana Nabi menyelisihi orang-orang musyrik di zamannya sampai terjadi peperangan, permusuhan, sampai adanya al-wala wal bara. Wala loyalitas kepada orang-orang mukmin yang meninggalkan perbuatan ini. Wal bara berlepas diri pada orang-orang musyrik yang yang mengerjakan perbuatan kesyirikan, yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Dr. Saleh bin Fazan Al-Fauzan, yang tadi saya bacakan itu matanya, perkataan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan mengatakan bahwasanya manusia itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepada-Ku saja. Liya'budun tafsirnya, berkata Ibnu Abbas, liwahiduna bil ibadah, artinya mentauhidkan Allah di dalam seluruh macam ibadah. Wal ibadah haqqulillah, dan perlu diingat bahwasanya ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi ibadah itu hak Allah. Tidak boleh seseorang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun makhluknya itu, ya, kainan man kana, siapapun makhluknya, baik malaikat yang terdekat ataupun nabi yang diutus, tidak boleh menerima ibadah, ya, dari makhluk, karena ibadah adalah haqqulillahi jalla wa ala. Nah, ini perlu diingat, ibadah itu seluruhnya adalah hak Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala siapapun makhluknya itu, maupun malaikat yang terdekat atau nabi yang sangat dicintainya, Allah tidak ridha. Maka orang-orang jahiliyah mereka kebalikannya, membalikan perkara ini. Mereka ya fataraku ibadatullah, mereka meninggalkan peribadatan kepada Allah, yang di mana ia manusia itu diciptakan yaitu untuk hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka abadu ghairallah, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, di samping menyembah Allah juga mereka menyembah asnam, yaitu berhala, wasjar, wal asjar, pohon-pohon, wal ahjar, batu-batuan, wal jin, wal malaika, wal aulia, was salihin. Jadi mereka di samping menyembah Allah juga menyembah yang lainnya, seperti berhala, seperti pohon-pohon yang dikeramatkan, ya, seperti batu-batu yang dianggap keramat. Nah, itu ya dianggap berkah misalkan. Itu sama itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menyembah jin. Menyembah jin apa? Yaitu memohon bantuan kepada jin dalam urusannya. Wal malaikah, ada menyembah para malaikat, wal awliya salihin. Nah, ini yang paling banyak adalah mereka menyembah para wali-wali salih, menyembah orang-orang salih yang telah meninggal dunia. Mereka beristighosah, mereka beristianah, mereka memohon diberikan dipenuhi hajat mereka, dan mereka memohon di samping kuburan para orang-orang soleh supaya dihindari kemudaratan. Naudzubillah, ini perbuatan musyrik. Fasarafu ibadata li ghairillah, maka mereka memalingkan ibadah-ibadah itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man la ya'buduna Allah aslan. Jadi ada sebagian juga di zaman jahiliyah ada yang tidak menyembah Allah sama sekali. Ya, hanya menyembah apa namanya selain Allah. Tapi yaitu al-mulahidah wad-dahriyah, yaitu orang-orang ateis atau komunis, jelas itu kekufurannya, orang musyrik yang jelas. Akan tapi ada sebagian yang di samping menyembah Allah juga menyembah yang lainnya. Wal hukmu wahid. Nah, dan hakikatnya hukumnya sama. Jadi sebagian orang yang tidak menyembah Allah sama sekali seperti ateis komunis, yaitu jelas musyrik yang sangat kesyirikannya, kekufuran yang sangat kekufurannya. Ada juga orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala tetapi juga menyembah selain Allah, memalingkan sebagian ibadah yang di mana hak Allah Subhanahu wa taala dipalingkan kepada selain Allah. Maka al hukmu wahid. Orang yang menyembah selain Allah juga menyembah Allah, maka sama seperti tidak menyembah Allah. Ya, sama la ya'budullahu aslan. Jadi seolah-olah ya tidak menyembah Allah sama sekali seperti orang ateis dan komunis. Karena hasil akhirnya sama, yaitu finnar khalidina fiha abada. Mereka di neraka semuanya. Orang musyrik ya khalidina fiha abada, selama-lamanya di neraka. Kemudian orang ateis, orang komunis semuanya di neraka. Jadi ingat bahasanya, ya orang yang menyekutukan Allah, di samping maksudnya orang yang menyekutukan, dia menyembah Allah, dalam satu saat dia menyembah Allah, dia sholat, satu saat dia juga apa namanya menyembah yang lainnya, beribadah pada selain Allah, itu dihukumi sama kata saya Al-Fauzan, seperti la ya'budullaha aslan, tidak pernah menyembah Allah sama sekali karena tidak mengikhlaskan dalam ibadah. Li'ana ibadatahu batilah. Nah, kenapa? Karena peribadatan mereka batil, maka tidak dinilai seperti tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan kesyirikan, tidak ridha disekutukan. Dan juga di samping ya amal itu harus ikhlas, ya tidak ada kesyirikan, juga amal itu harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, melalui lisannya Nabi SAW, falillah la yuqbalul amal alladhi fihi bid'ah. Allah Subhanahu wa taala juga tidak menerima amal yang di dalamnya ada bid'ah. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal yang di dalamnya ada kesyirikan. Fa'adhamu umuru jahiliyah asyirku billahi azza wa jalla wal ibtida'. Maka perkara yang besar dari perkara jahiliyah adalah menyekutukan Allah dalam ibadah dan berbuat bid'ah, mengada-ngada dalam ibadah. Ini dua hal ini, Pak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal yang bercampur dengan bid'ah, juga Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal yang dicampur dengan kesyirikan. Maka dua perkara ini adalah perkara jahiliyah yang sangat besar, yaitu asyirku billah wal ibtida, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan berbuat bid'ah di dalam beribadah, membuat-buat ibadah yang tidak pernah dicontohkan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syekh rahimahullah taala al-Imam Ibnu Abdul Wahhab, ya Abdul Wahhab, mengatakan tentang bukunya ini, beliau memulai risalahnya dengan perkara yang sangat berbahaya. Ya, maksudnya yang sangat apa namanya ini tersebar ya penyakit ini di kalangan kaum muslimin. Dikarenakan masalah ini yang dimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali dalam dakwahnya mengingkari masalah ini, yaitu berdoa kepada para orang-orang soleh. Wada'atun nas ila tarkiha, dan Rasul mengajak manusia pada waktu itu ya untuk meninggalkan, mendakwahi manusia untuk meninggalkan perbuatan itu. Far Rasul awwalu ma bada'a ka ghairi minar rusul, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya sebagaimana para rasul memulai dakwah mereka, yaitu dengan perkara apa? Yaitu perkara ikhlas dalam ibadah supaya meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena berdoa kepada selain Allah itu hukumnya asyirku. Ya, syirik, karena doa adalah ibadah. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau ada hadis yang ad-du'a'u mukhul ibadah, itu hadisnya dhaif. Doa itu adalah otaknya ibadah kalau diterjemahkan, maksudnya inti ibadah itu dhaif. Tapi yang sahih, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Mana dalilnya juga doa itu adalah ibadah? Buka dalam surat Ghafir Al-Mu'min ayat 14. Doa itu adalah ibadah, di mana tidak boleh ditujukan hanya kepada Allah saja satu-satunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan supaya berdoa kepada Allah saja. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah. Surat Al-Mu'min ayat 14 dilihat. Di sana agak panjang. Cuma di sana ada panggilan fad'ullah. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan mengikhlaskan. Doa di sana adalah ibadah. Secara khusus adalah doa, secara umum adalah ibadah seluruhnya maksudnya. Maka sembahlah Allah, maka berdoalah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Nah, ini dalilnya. Jadi barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, dia adalah orang asyirku billah wa kufru akbar wa syirkul akbar. Dia telah berbuat syirik besar dan telah berbuat kekufuran besar. Ini segi hukum. Ya, segi hukum harus dikatakan syirkul akbar. Tapi untuk menfonis, untuk menentukan, ini butuh permasalahan lagi. Ya, tidak berarti di majelis itu menghukumi orang setiap yang datang ke kuburan dikufurkan. Tidak. Nah, ini adalah ada bahasan lagi. Tapi kalau segi hukum harus disampaikan, ini adalah syirkul akbar, berbahaya. Tapi mereka yang datang ke kuburan, ada yang tidak tahu, ada yang jahil, perlu untuk dikasih tahu. Ada yang tidak memahami atau bahkan salah memahami ayat, maka perlu diluruskan. Ada yang menentang, bahkan dia itu mengetahui tapi pura-pura tidak tahu. Nah, ini yang berbahaya. Bisa-bisa dia kufur di depan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu, pura-pura tidak tahu, menutupi hal demikian. Biasanya orang yang berilmu di kalangan mereka. Tapi kalau yang jahil, orang awam, ya, mereka perlu dikasih tahu. Kalau sudah kasih tahu, mereka tetap mengingkari, maka itu perkaranya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyelisihi dengan keras perbuatan ini di zamannya. Sehingga pertama kali dakwahnya itu adalah mengajak manusia untuk berdoa kepada Allah saja, mengikhlaskan ibadah kepada Allah saja, mengingkari kesyirikan, mengajak manusia untuk meninggalkan perbuatan itu, ya, meninggalkan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadza fatihatu da'wati rasul, inilah pembukaan dakwahnya para rasul semuanya, yaitu mengajak ikhlas dalam ibadah, memurnikan ibadah hanya khusus untuk Allah dan menjauhi peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pembukanya dakwah para rasul semuanya ketika awal dakwahnya. Kenapa? Li'anna hadha huwa asas. Kenapa? Karena ini adalah tauhid, memurnikan akidah, ikhlas dalam ibadah adalah asas, ya, pondasi yang dimana dibangun di atasnya seluruh amal-amal. Fa idza fasadal asas, maka apabila rusak asasnya, rusak pondasinya, maka tidak ada faidah untuk perkara-perkara yang lain. Tidak ada faedahnya amal-amal yang lain maksudnya. La faedatu minas salati wala minas siyami wala minal hajj wala minas sadaqat wala min sa'iril ibadat. Idza kana al-aslu fasidan wa tauhidu ma'duman fala faedata minal a'malil ukhra fa li'anna syirka yufsiduha wa yubtiluha. Faham? Insyaallah. La faidah katanya. Maka tidak ada faidahnya dia solat, dia berpuasa, dia berhaji, dia bersodakoh. Tidak ada faidahnya seluruh ibadah-ibadah yang dia kerjakan. apabila asalnya itu rusak, apabila tauhidnya itu tidak ada, maksudnya ya rusak ma'duman, jadi tidak ada dihukumi. Kalau tauhidnya itu dicampur dengan kesyirikan, maka dianggap tidak ada, tidak bertauhid. Fala fa'idata minal amali ukhra, maka kalau sudah tauhidnya rusak, maka tidak berfaedah amal-amal yang lainnya. Li'ana syirki, dikarenakan kesyirikan menghancurkan, merusak amal-amal soleh dan apa, membatalkan ya pahala-pahala amal soleh. Dan perlu diingat bahwasanya kanu fil jahiliyah ya'budullah, dan apa, perlu diingat mereka orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik, mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping mereka berdoa menyembah kepada selain Allah, juga mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka haji. Di mana itu adalah milahnya Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga mereka mengakui dalam segi rububiyahnya, dikatakan musyrik. Di samping mereka menyembah kepada Allah, ya, di samping mereka juga kalau bersumpah dengan kata wallahi. Ini yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Orang musyrik yang zaman jahiliyah itu bukan berarti tidak menyembah Allah sama sekali. Dan mereka kalau bersumpah wallahi dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ditimpa bahaya, maka mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah saja. Tapi tatkala bahayanya diangkat oleh Allah, mereka kembali lagi kepada kesyirikan. Tapi kalau yang sekarang, tatkala ditimpa apa, bencana atau bahaya, malah dia berbuat syirik kepada Allah, kebalikan. Baik dalam keadaan susah zaman sekarang ataupun senang, tetap berbuat syirik. Kalau zaman dulu, tatkala ditimpa kesusahan, mereka mengikhlaskan ibadah, berdoa kepada Allah, memohon. Tapi tatkala diberi kesenangan, mereka lupa kepada Allah dan mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Intinya orang jahiliyah mereka juga yakin, kalau ditanya siapa yang beri rezeki, Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatur alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang musyrik mengakui Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur alam semesta, yang memiliki alam semesta. Jadi mengakui tauhid rububiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan tentang keadaan mereka, mengakui tentang tauhid rububiyah dalam surat Yunus ayat 31. Qala Allah taala, "Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardh?" أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. Katakanlah kepada mereka, ini kepada, ini tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah kepada mereka, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Siapakah yang menguasai, menciptakan pendengaran, maksudnya menciptakan pendengaran, menciptakan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaqulunallah faqul afala tattaqun. Maka mereka akan menjawab, pasti kan, fasayaquluna, pasti mereka akan menjawab Allah, semuanya Allah. Ya, yang memiliki langit dan bumi, menciptakan seluruh alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Qul faqul afala tatakun, maka katakanlah kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bertakwa kepadanya. Ini dalil yang pertama, pengakuan orang-orang musyrik terhadap rububiyah Allah. Jadi mereka semua sepakat kalau ditanya siapa yang beri rezeki, Allah. Tidak mengatakan bahwasanya Lata, Uzza ini yang memberi rezeki, tidak, atau Hubal memberi rezeki, tidak. Dalam ayat yang lain dilihat surat Al-Mu'minun ayat 84-85 tentang perkataan mereka Al-Mu'minun. Qala Allah Ta'ala, Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah kepunyaan siapakah bumi itu, kepunyaan siapa bumi ini maksudnya, dan semua yang ada padanya, yang ada di dalam bumi, jika kamu mengetahui. Sayaquluna lillah Qul afala tadhakkarun, maka mereka akan menjawab kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, semuanya kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat. Al-Mu'minun ayat 84 sampai 85. Jadi itu dalil ya dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik jahiliyah mereka juga percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka sebagian waktu atau sebagian masa mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan berhaji atau yang lainnya, tetapi berhajinya dengan dicampur dengan kebidahan. Juga dalam sunnah ya, dalam tarikh disebutkan bahwasanya tatkala Abu Jahal berperang di perang Badar ketika berhadapan dengan tentara kaum muslimin, apa yang dikatakan Abu Jahal waktu itu? Tatkala sudah berhadapan tentaranya ya, pasukan kaum muslimin dengan pasukan musyrikin di perang Badar, maka Abu Jahal itu berdoa kepada Allah, Pak. Itu dalam tarikh. Mengangkat tangan. Allahumma, ya Allah. Ini Muhammad. Dia telah memecah belah kaumku. Ya, jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memecah belah kaum Quraisy sehingga ada yang bapaknya dengan ibu, bapaknya dengan anaknya, ibu dengan anaknya berpisah. Ya, ada yang bapaknya beriman, anaknya kufur, ya berpisah dan bertemu di perang Badar. Seperti Abu Bakar bertemu dengan anaknya Abdullah. Anaknya Abdullah ketika tapi musyrik Abdullah itu. Anaknya di pasukan musyrikin dan Abu Bakar di pasukan mukminin. Dan juga Ubaidah ibn Jarrah. Ubaidah ibn Jarrah ya, bapaknya di pasukan kaum musyrikin dan dia di pasukan kaum muslimin. Bertemu berhadapan. Maka Abu Jahal itu mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, ini Muhammad." Dia datang dengan memecah belah, membawa ajaran memecah belah kaum kami. Maka tunjukkanlah pada hari ini siapakah di antara kami yang engkau cintai. Kami, apakah kami orang musyrik, apakah dia Muhammad? Nah, tunjukkan siapa yang engkau cintai. Nah, berarti Abu Jahal ini sangat yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tidak diketahui kalau ya ini diketahui oleh orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Jahal sudah berdoa, Rasul juga berdoa. Rasul juga berdoa dengan sendirian istighosah kan. Ketika pasukan sudah mulai berhadapan, Rasul berdoa sampai mengangkat tangannya tinggi. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai selendangnya jatuh dan Abu Bakar mengambilnya dan sudah cukup insyaallah apa nanti Allah akan mengabulkan permohonan wahai Rasulullah. Rasul berdoa terus dan ada kata-katanya, ya Allah yang diabadikan, jika pada hari ini ya hamba-Mu kaum mukminin ini hancur, maka tidak ada yang menyembah engkau sampai hari kiamat. Begitu ya. Itu ada doanya yang sangat memohon pada Allah. Maka Allah buktikan siapa yang dicintainya. Maka perang Badar adalah kemenangan besar. Abu Jahal sendiri yang mati di perang Badar, yang dibunuh oleh dua pemuda Sabab, ya Mu'ad, Mu'awidah, apa? Ada dua namanya kembar kan orangnya kembar. Siapa yang tahu siapa satu lagi Mu'ad dan siapa? Ini saudaranya Mu'ad, tapi bukan Mu'ad bin Jabal. Jadi dibunuh oleh dua pemuda Sabab. Jadi begitu berhadapan Abu Jahal menganggap entenglah kamu sana pergi. Ya, berhadapan denganku kamu tidak pantas. Padahal pemuda itu dia jago dalam perang. Ya, maka dirempuk ya Abu Jahal dengan dua pemuda itu dan akhirnya roboh. Begitu roboh, sudah ada masih ada nyawanya datang Ibnu Mas'ud. Masih dalam keadaan sakarat. Maka Ibnu Mas'ud menggorok lehernya. Ya, diinjak kemudian digorok lehernya terputus, kemudian dibawa kepalanya ke Rasulullah. Maka Rasul mengatakan hadhil ummah. Ketika melihat kepalanya, inilah Fir'aun umatnya ini, yaitu umat Islam. Ini Fir'aunnya, itu Abu Jahal. Meninggal. Nah, Abu Jahal intinya ketika perang Badar berdoa kepada Allah. Lihat kata-katanya, ya Allah. Siapa tunjukkan siapa yang lebih engkau cintai? Muhammad dengan sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan pasukannya ataukah kami? Kaum musyrikin. Maka Allah perlihatkan yang dicintai adalah Rasulullah SAW. Jadi ini yang perlu diketahui, orang-orang musyrik zaman itu mereka ya, zaman jahiliyah, mereka percaya pada Allah, berdoa pada Allah. Ketika juga ada seorang sahabat yaitu Amr bin As, ketika dia masih dalam keadaan musyrik, ketika bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ditanya, ya apa yang kau sembah? aku menyembah tujuh ilah, al-ilah tujuh katanya, sab'ah al-ilah. Hadisnya riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian tujuh siapa saja? Enam al-ilah, al-ilah yaitu enam sesembahan di bumi, ada enam di bumi, Yahuba, Lata, Uzza begitu, dan satu di langit. Nah, satu di langit. Maka dikabarkan kepada Rasulullah bahwa orang itu Amr bin As ditanya lagi, siapa apa, berapa Tuhanmu? Tujuh katanya, al-ilah tujuh, yang enam di bumi dan satu di langit. Jadi mengut di langit, ya, orang musyrik kan. Maka tinggalkan yang enam itu, kata Rasulullah, maka sembahlah yang di langit saja. Nah, ini ya, jadi intinya mereka orang jahiliyah menyembah Allah Subhanahu wa taala, wa ya'budu asya katsira, juga menyembah-nyembah sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Dia apa macam-macam kesyirikannya. Ada di antara mereka yang beribadah pada para wali-wali salihin, ya, dengan memohon apa syafaat dengan wasilah. Ada yang menyembah kuburan-kuburan mereka. Ya. Ya, itu dengan berhaji di kuburan-kuburan mereka. Berhaji di sini adalah apa namanya? Bepergian dengan keinginan, ya, untuk mendapatkan manfaat atau barokah di sini maksudnya. Wa annahum yuqaribuna ilallahi, dan bahasanya mereka juga mendekatkan diri kepada Allah dengan berhala-berhala itu, dengan kuburan orang solehin. Bahasanya mereka akan memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka orang jahiliyah, ya, bermacam-macam kesyirikannya, tidak satu jenis, tapi intinya adalah mereka memalingkan sebagian ibadah-ibadah yang khusus Allah Subhanahu wa taala, dipalingkan kepada selain Allah, ya, kepada para wali, kepada jin, kepada malaikat atau yang lainnya. Di mereka ada yang menyembah para wali, ya, orang-orang saleh, menyembah para malaikat. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, wa ma na'buduhum illa liqaribuna Allah, apa liqaribuna Allah ila apa liqaribuna ila Allah zulfa. Dan mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka, ya, tetapi supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, itu maksudnya, ya, mereka ketika dilarang, kami tidak menyembah mereka, tetapi tujuannya supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan bahasanya, haula'i syufa'una indallah, bahasanya mereka itu yang akan beri syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayashfa'una lana, ya, mereka berharap apa, mereka memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hujah-hujah mereka intinya, ya. Jadi mereka berdoa memohon kepada para wali-wali supaya mendekatkan mereka, yaitu orang-orang musyrik, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Walaysamuna alaihim hada syirkan, dan mereka tidak mengatakan perbuatan mereka itu adalah kesyirikan. Jadi mereka tidak mengatakan apa yang mereka kerjakan adalah kesyirikan, tidak. Alasannya yaitu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui orang-orang soleh ini, ya, tidak melakukan syirik, tapi itulah kesyirikan. Kenapa? Karena li'anna syaitana zayyinu lahum, dikarenakan setan itu menghiasi perbuatan mereka, menghiasi amal-amal mereka, sehingga mereka menganggap bukan kesyirikan. Wa innama huwa tawasul bisolihin, akan tetapi mereka menamakan inilah tawasul dengan orang-orang soleh. Wastishfa'u bisolihin, mereka memohon syafaat dengan orang-orang solihin. Tidak dikatakan syirik, tidak merasa ini adalah syirik. Wal ibrah laisat bil asma, ya, apa al ibrah itu bukanlah dari namanya, ya, namanya mau itu tawasul gitu, mau itu adalah mendekatkan diri, tapi intinya adalah hakikatnya adalah kesyirikan. Wal ibrah bil haqa'iq, yang dianggap adalah hakikatnya peribadatannya itulah kesyirikan. Fahadha syirku, syirku billah. Meskipun mereka menamakan adalah syafaat, menamakan mendekatkan diri, menamakan tawasul atau tabaruk, tapi intinya adalah kesyirikan, ya, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha disekutukan dengan sesuatu pun di dalam beribadah, ya, di dalam peribadatan tidak ridha disekutukan dengan makhluknya, dengan malaikat yang terdekat ataupun dengan para rasul yang diutusnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya melarang berbuat syirik dalam ibadah dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Ini larangannya. Qala Allah Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal-amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah ini, wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Ya, janganlah mempersekutukan, berbuat syirik, ya, mempersekutukan seorang pun, ya, dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 2, perintah untuk mengikhlaskan ibadah dan meninggalkan kesyirikan. Qala Allah Ta'ala, fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Maka sembahlah Allah saja dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Az-Zumar ayat 2. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bainah ayat 3. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kembali dalam surat Al-Mu'min ayat 14. Qala Allah Ta'ala, ya Al-Mu'min atau Ghafir ayat 14, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka sembahlah Allah atau berdoalah kepada Allah saja dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya ibadah tidak akan bermanfaat kecuali ibadah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan al-mutaba'ah li rasuli sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu mutaba'ah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba. Ibadah tidak akan bermanfaat di sisi Allah kecuali dengan dua syarat, yaitu al-ikhlas bil ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-mutaba'atu li rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu ittiba, mengikuti, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi masalah ini, masalah yang pertama, masalah yang sangat besar tentang masalah jahiliyah, yaitu menyembah para wali-wali dan orang solihin, yang di mana mereka itu adalah amwat, ya, orang-orang solihin yang sudah meninggal dunia, wal ghaibin, ataupun dalam keadaan ghaib. Jadi ada dua keadaan menyembah orang solih itu, dua keadaan. Yang pertama, menyembah mereka yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, orang solihinnya masih hidup tetapi dipinta tatkala tidak hadir di tempat, wal ghaibin. Seperti contohnya walinya atau orang solehnya misalkan, ya, kiainya misalkan atau syekhnya ada di sebuah negeri yang jauh, kemudian dia memanggilnya, wahai wali fulan, wahai syekh fulan, wahai syekh fulan, tiga kali. Ini syirkul akbar, karena memohon seseorang, memohon minta tolong kepada seorang yang tidak hadir di depannya dan mustahil akan membantunya, kecuali kalau ucapannya dirubah, dia tulis surat atau dia tulis SMS kepada dia atau telepon, tolong doain saya akan ikhtibar misalkan, akan dites atau apa, kerja atau yang lainnya, doain, minta didoakan. Ini boleh minta didoakan, tapi kalau orang yang enggak hadir, enggak dikasih tahu, kemudian memanggil namanya, ya Syekh Fulan, ya Syekh Kutub, ya, misalkan sampai tiga kali, supaya apa? Supaya diangkat kesempitannya, kesusahannya dengan memanggil nama dia. Atau lebih parah lagi, maka walinya atau syekhnya itu akan hadir secepat pun, meskipun ada di negeri yang seberang, apa, negeri yang jauh, ya, akan hadir. Ini adalah kejahilan, ini kesyirikan. Jadi itu dua bentuk kesyirikan, ya, memohon kepada orang soleh yang sudah meninggal dunia, ya tidak bisa apa-apa, sudah kan diminta enggak bisa apa-apa. Yang kedua, orangnya masih hidup tetapi berada di tempat yang jauh, dipanggil namanya. Ya itu ada di kalangan orang sufi. Ya memanggil syekhnya dengan berapa kali panggilan, katanya supaya apa? Nanti supaya segala kesusahan, segala bencana akan terangkat dengan memanggil, naudzubillah, memanggil nama syekhnya. Mereka beristighosah, memohon. Ya, istighosah itu adalah doa yang sangat butuh. Berdoa dengan sangat butuh istighosah. Ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, istighosah hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beristi'adzah, memohon perlindungan dengan mereka, ya, dengan para wali-wali atau orang salihin yang sudah meninggal dunia. Dan mereka meminta apa? Dipenuhi hajat mereka, kebutuhan mereka. Dan minta untuk apa? Dihilangkan kemudaratan atau bahaya yang menimpa mereka. Ini kesyirikan semuanya. Sebagaimana yang kita saksikan adalah para ubadul kubur, para penyembah kuburan pada hari ini tamaman, yaitu percis keadaannya seperti orang-orang musyrik zaman dahulu. Mereka beribadah adrihah. Mereka menyembah apa? Kuburan-kuburan yang ditinggikan, yang dibuat kubah. Mereka tawaf di kuburan itu, naudzubillah. Wa taqarrabu ilal amwat, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan mayit-mayit itu, dengan jenazah itu. Dan mereka berdoa, memohon kepada mereka, ya, apa namanya, untuk diberikan permohonan mereka, kebutuhan mereka. Apa ini adalah perbuatan yang jahiliyah. Ini perbuatannya sebagaimana yang dikerjakan oleh orang-orang jahiliyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keadaan mereka, ya, dalam surat Yunus ayat 18 tadi. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, dan mereka menyembah selain daripada Allah, ya, dengan kuburan, ya, dengan apa, perantara wali-wali atau orang-orang saleh. Apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka, ya, orang mati tidak bisa mendatangkan mudarat, tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu, maksudnya orang-orang soleh itu yang kami pinta, ya, itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Ini penyakitnya, ini alasannya. Jadi kalau juga sama, demikian juga katanya, kalau kita bertanya kepada orang kuburiyun, orang yang suka beribadah di kubur-kuburan, mereka akan mendebat, akan apa namanya, berhujah bahwasanya kami tidak menyembah mereka, tidak menyembah orang-orang soleh ini di dekat kuburan, tapi kami adalah apa, memohon syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ini sebagai wasilah, wasaid katanya, antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ucapannya sama tamaman seperti ucapannya orang jahiliyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ditegur oleh Nabi, jangan kau melakukan demikian, itu syirik. Maka mereka mengatakan, ya, mereka itu katanya hubalata uzza adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak menyembah mereka, tapi ini sebagai wasilah antara kami dengan Allah. Karena menganggap bahwasanya dia atau orang-orang jahiliyah waktu itu menganggap dirinya kotor, itu kan tidak layak untuk langsung berdoa kepada Allah. Maka membuat wasilah perantara orang-orang soleh dianggap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka kiaskan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti seorang bertemu dengan pejabat, ya, seperti dengan raja, ya, harus melalui misalkan perdana menterinya, wazirnya. Apa tidak demikian? Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, ya, ud'uni astajib lakum, langsung kan, berdoalah kepadaku langsung, saya aku akan apa, menjawabnya, akan mengabulkan permohonanmu. Jadi tidak ada istilah wasilah atau wasaid di dalam Islam kecuali wasilah yang disyariatkan. Makanya tawasul ada dua, ada tawasul bid'iyah, ada tawasul apa, syar'iyah. Yang tawasul bid'iyah seperti ini dijelaskan. Tawasul bid'iyah adalah tawasul dengan orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, yang sudah dia dalam kubur, ya. Ini tawasul yang bid'iyah, tidak pernah dicontohkan Nabi dan para sahabatnya. Itu bid'ah. Ya, tawasul dengan orang-orang yang meninggal dunia, memohon, ya, kepada mereka dan yang lainnya. Yang syar'iyah yaitu ada tiga hal. berkata Ibn Taimiyah yang syar'i ada tiga hal. Yang pertama tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama-namanya, dengan nama Allah bertawasul. Ya Ghafur, ighfirli, misalnya begitu ya, dengan nama Allah. Atau ya Razzaq, ya urzuqni, atau yang lainnya, ya yang Maha pemberi rezeki, maka berikanlah kami rezeki, dengan nama-namanya sesuai dengan kebutuhan kita. Itu disyariatkan, dibolehkan. Kemudian yang kedua adalah bertawasul dengan amal soleh. Bertawasul dengan amal soleh. Ketika berdoa kepada Allah, sebutkan amal kita yang paling ikhlas. Sebutkan, tapi sendirian, tidak ketika berdoa jamaah juga tidak disyariatkan. Jadi ketika sendirian, ya Allah kami telah berbuat ini, itu ikhlas semata untukmu, maka kabulkanlah. Dalilnya adalah dalam surat Al-Quran banyak, surat Ali Imran ayat terakhir itu. Kemudian juga sudah dalam surat ya Ali Imran juga, Rabbana innana amanna faghfir lana, terus waqina adzabannar, ayat ya Rabbana innana amanna, apa ya Tuhanku, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman kepadamu. Nah, ini kan tawasul pertama dengan keimanan. Innana amanna ya faghfir lana, sampai selesai. Ada kata-kata begitu dalam surat Ali Imran. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Intinya dibolehkan tawasul dengan amal soleh. Kemudian kisah seorang pemuda yang masuk gua, kan tiga orang masuk gua tertutup batu. Kemudian tiap-tiap mereka itu berdoa dengan tawasul melalui amal soleh mereka. Ya, yang pertama bertawasul dengan amalnya yang di mana dia apa memiliki orang tua, sangat berbakti, intinya berbakti kepada orang tua, maka terbukalah batu itu. Yang kedua adalah yang di mana mencintai sepupunya dan pingin menikah dengannya, tapi sepupunya tidak mau. Akhirnya satu saat sepupunya datang dan meminjam uang. Ada kebutuhan, maka diberikanlah pinjaman, tapi syaratnya supaya mau melayaninya. Maka tatkala dia sudah duduk di antara dua kakinya, maka perempuan itu mengatakan, takutlah kepada Allah kamu memecah cincin yang bukan hakmu. Maka ketika itu langsung dia bangkit dan dia ya, takut pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan, ya Allah, jika itu adalah perbuatan itu adalah apa untukmu atau lillahi taala, maka bukakanlah batu itu. Maka batu itu terbuka. Maka yang ketiga adalah orang yang memiliki apa? Yang ketiga apa, Pak? Yang memiliki budak ya. Bukan budak. Yang dia memperkerjakan seorang pekerja. Kemudian lupa upahnya tidak dikasihkan. Orangnya sudah berangkat, sudah pergi maksudnya. Akhirnya upahnya itu disimpan dan ditabung. Ditabung, akhirnya dibelikan unta, dibelikan kambing dan banyak, karena bertahun-tahun belum datang lagi orang itu. Maka ditabung banyak sekali unta, kambing, itu upahnya pekerja itu. Sampai ada budaknya, punya budak, pengembala maksudnya. Maka tatkala datang si pekerja itu dan menagih bayarannya, mana bayaran saya itu semuanya. Maka dia kaget, padahal kerjanya kan sedikit. Ternyata di sana ada unta, ada kambing, itu semua milik kamu. Ya, kami pelihara dengan amanah, kemudian inilah hasilnya, itu adalah milik kamu semuanya. Maka orang itu mengatakan, jika ini adalah amal ini ikhlas ya karena engkau wahai Allah, maka bukakanlah batu ini, maka terbukalah lebar dan bisa keluar. Hadisnya sahih kan, dalam hadis Imam Bukhari. Tiga hal, selainnya tidak boleh. Yang ketiga adalah bertawasul dengan orang-orang saleh yang masih hidup, yang masih hidup dan hadir. Nah, dan hadir ketika tatkala Umar bin Khattab bertawasul dengan Abbas ya, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muthalib. Tatkala terjadi bencana apa kekeringan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar dan para sahabat mereka salat istisqa di tanah lapang. Setelah memimpin sholat, kemudian Umar menyuruh Abbas, kum, berdirilah wahai Abbas. Dulu semasa Nabi masih hidup, maka kami bertawasul dengan Nabi. Maksudnya langsung ya kepada Nabi memohon supaya berdoa kepada Allah. Sekarang Nabi tidak ada, maka yang ada engkau pamannya, yang paling dekat nasabnya. Maka berdoalah kepada Allah untuk kami. Maka Abbas mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Selepas itu langsung ada awan dan kemudian turun hujan. Nah, ini maka disyariatkan ya tawasul dengan orang-orang soleh, yaitu mohon minta didoakan kepada Allah melalui doanya dia. dengan apa, dengan dalilnya tadi yaitu Abbas ya. Nah, jika seandainya bertawasul dengan orang yang meninggal dunia itu dibolehkan, disyariatkan, maka lebih baik atau misalkan lebih dekat kepada kuburan Nabi. Para sahabat tidak melakukannya. Ya, masih ada kuburan Nabi, kenapa tidak ke kuburan Nabi? Ya. Ya, berarti tidak disyariatkan dan itu dilarang oleh Nabi semasa hidupnya. Ya, apalagi kalau bertawasul dengan kuburan-kuburan selain para nabi atau selain para sahabat, itu sangat apa, kesyirikan yang sangat besar. Tidak disyariatkan intinya tawasul yang demikian. Hadza huwa alladhi ankarahu Allah 'ala ahli al-jahiliyah. Maka inilah perkara, inilah yang Allah Subhanahu wa taala mengingkari para orang jahiliyah, ahli jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'una 'indallah." Surat tadi, surat Yunus ayat 18. "Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa." Ya, ayat surat Zumar ayat ketiga. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah Subhanahu wa taala berkata, kami tidak menyembah, yang mengambil pelindung di sini adalah orang-orang musyrik, Pak ya. Jadi orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah Subhanahu wa taala berkata, kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah orang-orang soleh berhala itu, melainkan supaya mereka ya mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, ini hujahnya. Ya, supaya mereka ini, orang-orang soleh berhala ini, mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Apa maksudnya? Tawasul, wasilah dalam ibadah. Jadi ma abaduhum. Ya, tidaklah mereka itu menyembah berhala-berhala itu, tidak menyembah orang-orang soleh. Ya, tetapi ya mereka berharap apa, mendekatkan mereka ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menyangka bahwasanya, atau mereka tidak melihat, tidak menyangka atau tidak berpendapat bahwasanya perbuatan mereka adalah syirik. Ya, kesyirikan. Dan mereka juga tidak menyekutukan Allah dalam masalah penciptaan, dalam masalah rizki, masalah menghidupkan, mematikan, sudah sebutkan dari ayatnya surat Yunus ayat 31. Jadi kalau ditanya tentang hal demikian, mereka mengakui semuanya. Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi rizki, Allah yang menciptakan, atau yang lainnya. Akan tetapi mereka menyembah para berhala-berhala, orang-orang soleh, supaya mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Maka ucapan mereka, nahnu ibadu mudnibin. Kami ini adalah hamba-hamba Allah yang berdosa. Haula'i rijal, dan mereka orang-orang soleh itu adalah as-solihun, orang-orang yang soleh, bersih gitu ya, orang yang bersih dari dosa. Lahum jahm, dan mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya mereka menjadikan wasilah ya antara Allah Subhanahu wa taala dan mereka. Jadi mereka menganggap dirinya berdosa, seperti zaman sekarang begitu. Dirinya penuh dengan dosa gitu kan, minum khamr atau berbuat apa, riba atau yang lainnya. Sedangkan mereka orang soleh yang selalu dalam hidupnya berbuat ketaatan, sehingga mereka memiliki kedudukan di sisi Allah yang tinggi. Akhirnya jadikan wasilah ya, perantara di antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah di mana perbuatan mereka ini adalah dihiasi oleh syaitan dan iblis, baik dari kalangan jin ya, setan dari kalangan jin maksudnya, dan setan dari kalangan manusia. Yang dia setan dari golongan jin adalah iblis laknatullah dan tentaranya. Nah, ini yang sangat diherankan, kata Syekh Fauzan, adalah yang ajib, katanya sangat mengherankan bahwasanya mereka yang zaman sekarang, mereka yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Qur'an, dan mereka selalu apa, melewati ayat-ayat ini yang tadi, akan tetapi mereka tidak yantabihuna laha. Mereka tidak apa? Tidak ngeh, apa maksudnya? Tidak memperhatikan, tidak sadar. Padahal apa, melewati ayat-ayat itu ketika dibaca, bahkan ketika dibaca di kuburan mereka baca ayat ini juga. Nah, aneh sekali katanya. Ya, ya apa, mereka banyak baca Quran, mereka hafal Quran juga, mereka juga tafsirnya juga dikuasai misalkan, tapi tatkala melewati ayat ini mereka tidak apa, memperhatikan. Ya, tidak memperhatikan isinya. Mereka terus-menerus menyembah kuburan. mereka melakukan perbuatan seperti orang jahiliyah, ya. Padahal orang jahiliyah, ya, mereka adalah orang yang di mana masih mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, ya, dan memalingkan sebagian hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Nah, makanya berkata saya Ibnu Abdul Wahhab bahwasanya perkara ini adalah perkara yang sangat besar, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisih mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk memerangi orang-orang kufar, ya, dan terjadi al-adawah, itu permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan perangilah mereka orang-orang musyrik itu supaya tidak ada lagi fitnah. Apa fitnah di sini? Yaitu kesyirikan, dan supaya agama itu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya, ya, perkara yang membawa mereka, ya, yang menjadikan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka berbuat kebidahan di dalam masalah ibadah, ya, dan tidak pernah dicontohkan oleh milah Ibrahim sebelumnya, tidak pernah Nabi Ismail mencontohkan demikian. Akhirnya terjadi bidah dalam masalah ibadah, yaitu berdoa kepada berhala dan orang-orang soleh. Sedangkan milahnya Ibrahim menyuruh untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para nabi dan rasul, ya, risalahnya satu, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum kamu kepada Rasulullah, seorang utusan, kecuali kami wahyukan kepadanya, kepada setiap nabi, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahin kecuali aku. Di sini Allah Subhanahu wa taala, fa'budun, maka sembahlah oleh kalian aku saja. Dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Nah, inilah manhaj para rasul semuanya, ya alaihi salatu wasalam, yaitu ad-da'wah ila ibadatillah, yaitu dakwah mengajak kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Watarku ibadah ma siwahu, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka syariat-syariat yang selainnya mengikuti sebagai penyempurna daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu alam bisawab, ya, tentang ini kita lanjutin, masih panjang sebenarnya. Cuma waktu sudah berlalu, ya. Nah, wallahu alam bisawab, kita lanjutin kesempatan yang akan datang. Ini tanyakan tentang demikian. Silakan. Iya, itu ya. Jadi pertama ini fenomena, ya, gitu ya, keadaan umat Islam di kita. Kalau di umat Islam di kita itu kreatif dalam ibadah. Jadi kalau berkreasi dalam ibadah, jagonya, ya, ditambah-tambah, dihiasi gitu. Tapi kalau dalam masalah dunia, kalah gitu kan sama orang kafir. Nah, istighosahnya juga sudah salah caranya. Istighosahnya berjamaah, buat panggung, diundang para habaib, lah, gitu ya, para kiai. Ribuan, ya, ini mau ibadah apa mau pamer masa begitu kan? Dan yang lainnya, ya, pertama istighosah yang syar'i itu, Pak, tidak berjamaah. Tidak ada asar di salaf mereka beristighosah rame-rame. Tatkala adanya musibah besar, yaitu tentang Mu'tazilah, ya, di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, maka Imam Ahmad tidak pernah ngajak para sahabat dan para umat untuk istighosah ramai-ramai di masjidnya begitu, ya, tidak ada tarikh. Kemudian juga terjadi fitnah besar di zaman Ali bin Abi Thalib, terjadi peperangan, itu kan musibah, maka enggak ada para sahabat buat istighosah ramai-ramai supaya diangkat musibah ini, perselisihan yang panjang, terjadi perangan, pertumpahan darah, Enggak ada. Kalau ada dinukil itu kan rame-rame, pasti dinukil hadisnya. Ada asarnya, ini enggak ada, enggak pernah. Ada juga mereka sendiri-sendiri berdoa. Ya, di tengah malam para sahabat, para tabi'in, supaya tidak terlibat fitnah itu, supaya apa diangkat fitnah itu, ada. Itu kalau asar itu ada, mereka mendoakan, mendoakan Ali bin Abi Thalib, mendoakan orang-orang apa sahabat di zamannya. Intinya apa, tidak bergabung dengan agama-agama yang lain itu juga udah salah caranya. Intinya istighosah berjamaah tidak ada, itu bid'ah Pak, enggak ada. Bid'ah munkarat. Kedua, kemudian ditambah lagi lebih parah lagi, bid'ah di atas bid'ah. Jadi bid'ah murakkab. Sudah bid'ah tambah lagi bid'ahnya. Ya. Padahal mereka enggak jahil ya, orangnya kan berilmu kan, ada doktor, ada profesor, orang macam. Tapi mereka ahlul hawa. Maka bidah itu sebenarnya ahlul hawa, yang mengikuti hawa nafsu. Akhirnya mereka istighosah dengan rame-rame lintas agama. Ya, orang Kristen diundang, pastor diundang, pendeta diundang, ini apa-apaan ini gitu kan? Semua agama kok diundang? Jadi silakan masing-masing berdoa pada Tuhannya. Loh, Tuhannya banyak sekali berarti. Umat Islam kepada Allah, umat Hindu kepada dewa. Ah, itu tidak ada loyalitas. Ya, tidak ada wal wala wal bara. Ya, jadi ada tempatnya khusus kalau mau acara sosial, ya acara bakti, acara bangun rumah, ya mereka hadir enggak masalah. Ya, ketika acara untuk kemaslahatan suatu daerah, pembangunan apa, mereka dilibatkan enggak masalah, itu duniawi. Ya, ketika ada acara-acara yang tidak bersinggungan dengan masalah agama, tapi ini parahnya acara agama mereka suruh nimbrung. Jadi toleransinya itu sudah kebablasan dikit tuh. Dalam menafsirkan toleransinya sudah ngawur gitu. Emang di Islam ada Ahlussunnah toleransi dalam masalah apa? Ada. Tasamuh, dalam bahasa Islam tasamuh. Iya, jadi ada. Tapi dalam hal apa? Bukan dalam masalah akidah. Bukan dalam masalah akidah. Maka kan dibolehkan ketika peperangan kan, tidak boleh merusak tempat ibadah mereka, tidak usah membunuh pendeta. Ini kan diantara bentuk toleransi Islam ketika masuk ke sebuah negeri untuk menaklukkan negeri. Kalau engkau dapati, ini wasiat Nabi, ada tempat ibadah jangan kau rubuhkan. Kalau engkau dapati ada pendeta jangan kau bunuh, kecuali mereka yang ikut untuk memerangi. Ini bentuk toleransi Islam. Kemudian juga Nabi bersebelahan, bertetangga dengan Yahudi, tidak diperangi karena enggak merangi. Ini bentuk toleransinya. Ketika punya makanan diantar makanan, ini bentuk sosialnya ada. Ketika sakit Nabi datang menjenguknya, dan tujuan untuk mendakwahi, ini toleransi di sana. Tapi di sini dalam seremonial agama mereka diundang berdoa. Ini kan doa adalah ibadah. Nah, itu sudah patah. Jadi bertumpuk-tumpuk ya bid'ahnya. Ya Allah musta'an. Ya, bisa-bisa kesyirikan yang ada. Ini tidak benar ya, lintas agama yang lain. Ya. Allah a'lam bishawab. Iya. Amin dan mengatakan apakah ada perbedaan antara salat Jumat, salat Maghrib dan Tarawih? Untuk makmum. Salat Tarawih, witir maksudnya? Iya. Iya, kalau salat Jumat Pak ya, salat Jumat berdoa ketika makmum, ketika khutbah khatib berdoa, maka yang mengangkat tangan itu khatib. Mengangkat tangannya tapi tidak begini, dalam Zadul Ma'ad itu begini itu ya, yang sunnah itu ya, begini yang sunnah. Jadi kalau khatib yang begini berarti dia tahu tentang sunnah. Tidak begini mengangkat tangannya tapi begini. Kalau mengangkat tangannya begini itu terkala istisqa Nabi ya. Kalau istisqa berdoa begini. Tapi kalau Jumat telunjuk ke atas. Para makmum tidak disyariatkan untuk angkat tangan sebagaimana fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Para makmum tidak disyariatkan angkat tangan, tidak ada hadisnya. Ada masalahnya, boleh enggak mengamini? Kata Syekh, boleh tapi dengan lirih, tidak keras. Ya, lirih hanya yang terdengar oleh dirinya saja. Ketika amin, amin boleh, tidak mengangkat tangan. Makan lebih fatalnya di negeri yang lain, di Mesir atau di misalkan di Indonesia ada ya, ditambah solawat begitu kan, aminnya dengan solawat yang lainnya ya. Jadi ini kemudian tatkala witir, bukan terawih tapi witir, witir mengangkat tangan, semuanya mengangkat tangan jelas, kemudian mengamini juga jelas mengamini. Ada sebagian madhab yang tidak mengamini kecuali kalau memang kunut nazilah, tapi kalau kunut witir katanya tidak mengamini. Tapi yang rajih adalah semuanya diamini oleh makmum, diamini ya, dengan keras ketika imam witir, kunut witir ya. angkat tangan selepas salat fardu tidak ada syariatnya, maka tidak disyariatkan sudah salat fardu mengangkat tangan untuk berdoa, kecuali dalam salat-salat sunnah ada yang membolehkan, tapi syaratnya tidak menjadi kebiasaan. Karena namanya sudah dibiasakan itu perlu dalil. Kalau suatu ritual dibiasakan terus-menerus, ini enggak boleh kecuali ada dalil. Ya, mengangkat tangan sambil salat duha terus mengangkat tangan, ini perlu dalil. Tapi kalau kadang-kadang kata Ibnu Taimiyah boleh kadang-kadang. Ya, ketika butuh dia doa berdoa mengangkat tangan, tapi jangan terus-terusan, ya. Itu. Iya. Jadi ketika kunut kan ada yang di mana tidak harus diamini di sana. Kata-katanya kan ketika kunut witir. Jadi akhirnya mereka ganti dengan ya Allah. Tapi yang benar adalah amin semuanya. Yang saya baca dalam fatwa Al-Jazza Imam, ya amin ya semuanya. Ya, ya diamini semuanya. Ada kata-kata yang di kunut witir di sana tidak disebutin, bukan doa, tapi ketika itu sedang memuji Allah Subhanahu wa taala, maka ucapannya ya Allah, Allah, Allahu Akbar, ada kata-kata begitu misalnya. Nah, intinya ya diamini semuanya saja dalam fatwa. Balik tangan itu tidak ada syariatnya balik tangan. Ada juga ketika berdoa salat istisqa membalik jubahnya, bukan balik tangan. Balik tangan itu enggak ada syariatnya, enggak ada dalilnya. Cuman ada ijtihad dari sebagian ulama ada, tapi enggak ada dasarnya. Yang saya baca, membalik begitu ketika kunut ada, tapi enggak ada dasarnya. Hadis enggak ada. Nabi enggak pernah mencontohkan membalik-balik, enggak. Yang ada juga balik baju, membalik baju tatkala istisqa. Kalau Bapak pernah ikuti di sini sering kan istisqa itu. Maka kalau sudah selesai, maka orang-orang itu kan kalau datang pakai bajunya dua, jubah yang luar itu. Jadi ketika selesai dibalik langsung. Kan Nabi melakukannya ketika selesai sholat istisqa, dibalik baju sampai pulang. Ini apa hubungannya antara hujan dengan membalik baju? Tahu enggak, Pak? Kalau enggak ada katanya gutroh. Jadi gutroh, maka kita kalau istisqa itu pakai baju double. Tapi kalau peci aja ada, maka pecinya dibalik aja, peci kemudian dibalik. Kalau enggak ada yang dibalik apa, bingung kan? Makanya pergi ke sana bawa gutroh, nanti balik gutrohnya gitu kan. Pakai ini. Nah, katanya untuk apa namanya? Ini bahasanya apa? Optimis apa namanya? Supaya Allah membalik keadaan. Asalnya kemarau akhirnya menjadi musim hujan. Jadi untuk membalik keadaan. Perasa apa namanya? Optimisme gitu. Dengan membalik baju itu berarti Allah akan membalik keadaan alam, jadi menjadi musim hujan begitu kan, hujan turun yang lainnya. Wallahu alam. So, syariat istisqa itu. Iya, jadi istisqa itu ya kalau pemerintah menganjurkan, maka seluruh ya yang ada tidak ada uzur harus dia ikut andil dalam istisqa. Kalau wayul amri ya, seorang pemimpin menganjurkan untuk istisqa, maka semua kalau enggak ada kesibukan dia menghadiri. Tapi kalau enggak ada pemerintahan, maka ada markas dakwah misalkan ya, ada perkumpulan masyarakat inisiatif untuk istisqa, maka itu dibolehkan. Tapi tidak boleh istisqa itu sendirian. Lain kalau dengan istisqa, istighosa, isti'anah, ada istilah itu harus dipahami, Pak ya. Kalau istisqa ini harus jamaah karena adanya khutbah. Enggak bisa istisqa itu sendirian. Tapi ada pendapat di mana istisqa boleh digabung dengan jumatan kan. Jadi tatkala jumatan juga istisqa. Ada istisqa khusus dengan sholatnya, dengan khutbahnya. Ada dua macam istisqa. Dan ini pernah Nabi kerjakan. Pada hari Jumat ada orang datang, wahai Rasulullah, minta hujan. Apa? Mintalah hujan kepada Allah. Sekarang kita kering. Itu waktu hari Jumat. Maka Rasul selepas khutbah terus mengangkat tangan kan, istisqa sampai tinggi berdoa. Sebelum Rasul turun dari mimbar, maka hujan sudah turun, sudah membasahi tubuhnya. Maka sahabat, sebelum Rasul turun dari mimbar, maka hujan sudah mengguyur tubuhnya Nabi sampai basah kan, jenggotnya basah. Itu kan Nabi kan istijabah langsung. Kemudian Jumat depannya lapor lagi orang itu, Rasulullah, ternyata banjir katanya, mohon minta dihentikan hujan itu. Maka Nabi mengangkat tangan lagi. Udah seminggu kan, udah kelebihan airnya. Maka di tangan tiba-tiba awan itu pecah, Pak. Karena Nabi dalam doanya, ya Allah, jangan Engkau turunkan hujan di atas kami, tapi di sekeliling kami, di atas gunung, di atas bukit. Maka si awan itu tiba-tiba pecah, akhirnya ada di sekeliling Madinah, yaitu di gunung-gunung, dan di sekitarnya menjadi terang lagi. Seketika itu, Pak, sebelum Nabi turun dari mimbar, itu kejadian ini kan mujizat. Sebelum turun sudah awan itu pecah, dan para sahabat menyaksikan karena masjidnya nggak ada langit-langit, kejadian itu. Ya, nah, itu boleh istisqa digabung dengan Jumat. Ada istisqa yang tersendiri, ya, yaitu waktunya kapan beda dengan Jumat, yaitu waktunya pagi seperti sholat Id, dan sholatnya sama seperti sholat Id, takbir, ya, takbir beberapa kali, sama, ya, seperti tidak ada khutbah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.